إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين kaum muslimin saudara-saudaraku yang saya muliakan kembali pada pelajaran dari pembacaan kitab tauhid kita pada pagi hari ini akan memasuki satu bab yang berkaitan dengan berbaik sangka kepada Allah SWT. Pada bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih mengaitkan seseorang yang dia berbaik sangka kepada Allah, apakah terkait dengan cobaan yang Allah SWT timpakan kepada dirinya, atau yang berkaitan dengan cobaan yang Allah SWT timpakan pada orang lain, seperti misalnya bencana alam, kecelakaan. Wa berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan dan kondisi tersebut, ini bukti dari adanya tauhid seseorang. Dan baik sangka kepada Allah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut mengerti akan kekuasaan Allah, mengerti akan kudrat Allah, kemahaperkasaannya. Bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan, apa yang Allah Azza wa Jalla tentukan dan tetapkan, itu adalah dari kehendaknya, kehendak dia, Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla putuskan satu kejadian pun, melainkan hal itu adalah sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Dan sebaliknya, ayyuhal hadirun, berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah, ini bukti akan lemahnya tauhid seseorang. Apakah berburuk sangka atas kejadian yang Allah Azza wa Jalla timpakan untuk diri dia pribadi, atau atas satu musibah yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk orang lain, seperti terjadinya bencana, kecelakaan, atau musibah yang menelan banyak korban. Berburuk sangka kepada Allah dalam kondisi seperti ini, ini menunjukkan akan lemahnya tauhid seseorang. Dan ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, lebih jauh lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa berburuk sangka ini adalah sifatul munafiqin. Berburuk sangka kepada Allah merupakan sifatnya orang-orang munafik. Dan sebaliknya, berbaik sangka kepada Allah adalah merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Pada bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih membawakan ayat yang pertama, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran pada ayat yang 154. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyinya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Bahwa orang-orang munafik, ketika peristiwa terbunuhnya para syuhada Uhud, terbunuhnya para syuhada di waktu perang Uhud, dan antum ketahui, diceritakan pada banyak sumber seputar sirah Nabawiyah pada perang Uhud, bahwa Abdullah bin Ubay, yang mana dia itu adalah Rasul Munafiqin, menggembosi pasukan kaum muslimin. Hingga akhirnya pulang ke Madinah ketika itu sampai sepertiga pasukan. Dan mereka pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat-sahabatnya yang khusus di Uhud menghadapi pasukan kaum musyrikin. Hingga terjadilah apa yang terjadi, dari terbunuhnya dalam jumlah yang banyak pasukan kaum muslimin dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dimuliakan Allah, ketika terjadi apa yang Allah azza wa jalla takdirkan tersebut, maka orang-orang munafikun tersebut mereka mengatakan apa yang Allah azza wa jalla kisahkan dalam ayat ini. Dikisahkan oleh Allah azza wa jalla, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang munafik itu mereka berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, dari sangkaan kaum-kaum jahiliyah. Mereka berkata, hal lana minal amri min syai', bahwa tidak ada kendali kami dalam urusan ini. Maksud dari apa yang mereka ucapkan, bahwa tidak ada kendali kami pada urusan ini, yaitu urusan terbunuhnya dalam jumlah yang banyak kaum muslimin. Dan di antara mereka tentunya juga orang-orang dari kalangan munafikin. Maksud dari ucapan mereka, mereka ingin untuk berlepas diri dari kejadian tersebut. Bahwa musibah ini dan bencana ini, kami gak ada campur tangan di sini. Bukan kami gara-garanya, tapi gara-garanya adalah Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengikuti saran kami, tidak mau mengikuti masukan dari kami untuk kita pulang saja ke Madinah. Ini gara-garanya Muhammad yang mengikuti anak-anak muda itu, maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi ajma'in. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud dan tetap berperang hingga terjadilah apa yang terjadi. Mereka ingin cuci tangan dengan ucapan mereka, hal lana minal amri syai'. Hal di sini artinya nasihat. Itu menafikan. Bahwa tidak ada campur tangan kami dalam urusan ini. Ini bukan gara-gara kami. Ini gara-garanya Muhammad sallallahu alaihi. Ini diantara tafsiran. Tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa ucapan mereka hal lana minal amri min syai' adalah i'tirad 'alal qadar, bentuk protes terhadap takdir. Bahwa mereka protes terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan hingga terbunuhnya sebagian dari teman-teman mereka di ketika itu. Dan pada ayat ini, ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa orang-orang munafik itu mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang. Dan kita akan bahas sedikit sebelum kita bahas tentang arti dari ayat, seputar permasalahan berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa amannu billahi azza wa jalla itu ala nawah. Berprasangka kepada Allah itu ada dua. Yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kedua adalah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama ini, dia memiliki dua keterkaitan. Yang pertama, yaitu berprasangka baik kepada Allah, yang berkaitan dengan apa yang Allah takdirkan terhadap alam semesta. Seperti misalnya berkuasanya orang-orang kafir, semena-menanya orang-orang Syiah, lemahnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah, kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar, gegap gempitanya kemaksiatan. Ini semua adalah apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan terhadap alam semesta. Begitu juga seperti misalnya terjadinya satu musibah, terjadinya satu bencana yang memakan banyak korban, gunung meletus, tsunami, dan yang lain sebagainya dari kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan terjadi pada alam semesta. Maka berkaitan dengan yang pertama ini, kita wajib sebagai orang muslim untuk kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Wajib bagi kita untuk kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, apapun itu, adalah untuk suatu hikmah di belakang, untuk suatu kebaikan di belakangnya. Apakah akal kita sampai ke sana, ataukah akal kita tidak sampai ke sana? Harus tetap kita husnuzan kepada Allah. Harus tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla takdirkan sesuatu dan Allah menginginkan darinya kejelekan. Melainkan sebaliknya, kita harus berbaik sangka bahwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki padanya adalah kebaikan. Nah. Yang kedua, ayuh hadir yang dimuliakan Allah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaitannya dengan diri kita. Kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan terima ibadah. Kita bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat kita. Kita melakukan kebajikan, kita lakukan kebaikan, berbaik sangka kepada Allah bahwa itu akan ada hasilnya. Ini bagian dari baik sangka. Adapun kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar aturan Allah, kemudian kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, bersamaan dengan itu kita terus terlarut dalam kemaksiatan, ini bukan baik sangka. Justru ini kebalikan. Seperti itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Karena hal itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan dan hikmah Allah Subhanahu. Maka yang dimaksud dengan baik sangka itu adalah kita lakukan kebaikan, lakukan kebajikan, kerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ila Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian setelahnya kita berbaik sangka bahwa Allah akan terima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri pahala, apa yang kita perbuat akan ada hasilnya. Itu baru yang namanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk kita berbaik sangka. Apakah terkait apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan pada alam semesta, atau terkait dengan apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan pada diri kita. Begitu juga ketika seseorang memulai suatu usaha misalnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan setelah dia berbuat semampunya, sesuai aturan yang diatur dalam syariat agamanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan dari usahanya kerugian. Maka seorang muslim hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Wa tidaklah kejadian ini melainkan dengan kehendak Allah. Melainkan ada hikmah di baliknya. Ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia berbuat seperti orang-orang munafik yang dia berburuk sangka kepada Allah terkait musibah yang menimpa dirinya. Menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan itu. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman. Ketika ditimpa musibah, apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Maka apakah perkara itu menimpa diri kita? Ataukah perkara itu menimpa alam semesta? Maka yang wajib bagi kita itu adalah untuk kita berbaik sangka. Kayu al-hadun dimuliakan Allah. Ini terkait dengan berbaik sangka kepada Allah. Adapun yang kedua adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menganggap bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla perbuat itu adalah sia-sia. Bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, itu bukan karena satu hikmah di baliknya. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa tetapkan itu adalah kezaliman. Baik apakah itu terkait yang menimpa diri kita, atau menimpa alam semesta. Kita menyangka bahwa itu adalah kezaliman. Allah timpakan pada diri kita satu penyakit. Allah timpakan pada diri kita satu kerugian. Allah timpakan pada diri kita satu musibah. Kemudian kita menganggap bahwa Allah zalim. Allah tidak bijak. Saya sudah beribadah. Saya sudah berusaha. Saya sudah mengerjakan amal soleh. Saya sedekah setiap hari. Kemudian ini yang saya dapat. Kemudian dia menuduh bahwa Allah Azza wa Jalla telah berbuat zalim pada dirinya. Ini namanya bentuk dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan a'zabul muharramah, perkara yang diharamkan dan sangat diharamkan oleh Allah, wa aqbahuz dzunub, dan dosa yang paling jelek. Dan persis apa yang dilakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, yaitu orang-orang yang memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini ayol hadirun, kalau kita kembali kepada pembahasan, terjadi suatu musibah di mana pada awal peperangan, di perang Uhud tersebut, kaum muslimin terpukul mundur, bahkan gugur dalam jumlah yang banyak para sahabat Rasulullah SAW. Gugur dalam jumlah yang banyak para sahabat Rasulullah, dan orang-orang munafikun mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tabaraka wa ta'ala pada kelanjutan ayatnya, menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik ini. Allah berfirman, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lahum. Orang-orang munafik itu, di antara sifat mereka, mereka menampak, mereka menyembunyikan dalam diri-diri mereka apa-apa yang tidak mereka tampakkan kepada kita. Bahwa yang zahir dari mereka, yang tampak dari mereka, itu berbeda dengan apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam batin mereka. Dan seperti ini kondisi orang-orang al-munafiqun yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, ayat dan tanda orang munafik tiga, idza hadatsa kadza wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, apabila dia berbicara dia berdusta, dia menampakkan kondisi yang berbeda dengan apa yang ada dalam diri mereka, dirinya mengingkari tapi lisannya menerima. Dan ini berbeda dengan kondisinya orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang munafikun seperti itu? Dijubnihim. Dikarenakan sifat pengecutnya mereka. Sifat penakutnya mereka. Yang mana hal ini merupakan natijatul hasil dan buah dari sikap mereka sebelumnya, yaitu berburuk sangka kepada Allah SWT. Sedangkan orang-orang mukminun menampakkan apa yang memang sesungguhnya hal itu ada dalam hati-hati mereka. Sifat orang-orang mukminun as-salahatul keterus terangan, orang-orang mukminun keterbukaan. Adapun orang-orang munafikun, mereka bersembunyi di balik simbol-simbol. Mereka bersembunyi di balik nama-nama samaran. Kalaupun mereka harus tampak, maka mereka akan menampakkan hal yang berbeda dengan apa yang ada. Disebabkan tidak adanya keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayol hadir dimuliakan Allah. Kata Syekh Al-Uthaymin rahmatullah alaih, فَمِنْ شَأْنِ الْمُنَافِقِينَ عَدَمُ الصَّرَاحَةِ وَصِدْقِ فَيُخْفِي فِي نَفْسِهِ مَا لَا يُبْدِيهِ لِغَيْرِهِ. Di antara karakternya orang munafik itu adalah mereka tidak berterus terang, tidak suka berterus terang. Tapi kita suka terus terangan, ya. Bahkan tidak terus terangan itu mengusik ketulusan kita, dan itu akan tampak pada air muka. Maka seorang mukmin dia senang dengan terus terangan. Ada musyarahat wasit, tidak ada terus terangan, tidak ada kejujuran. Ini dia tanda orang munafik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Taala, يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. Mereka, yaitu orang-orang munafik itu, berkata, kalaulah kami ini punya kendali terhadap perkara ini sedikit saja, tentulah teman-teman kami tidak akan terbunuh. Ini sudah dibahas pada bab yang sebelumnya, pembahasan tentang laut. Ucapan laut tersebut juga bentuk dari ikhtirat dan takdir. Bentuk dari sikap protes terhadap takdir. Nah, ini juga diantara tanda orang munafik. Dan dalam bab ini juga dibahas bahwa orang-orang munafik pun mengatakan hal itu, dan peristiwanya seperti yang kita kenal. Buat terbunuh, di antara orang-orang yang terbunuh di Uhud, teman-temannya orang-orang munafik itu. Mereka mengatakan, kalau saja kami punya kendali sedikit saja dalam urusan ini. Maksudnya kendali untuk berperang atau tidak berperang. Karena ketika mereka memberikan usulan kepada Rasulullah untuk pulang saja ke Madinah, Rasulullah tidak terima usulan mereka. Sehingga mereka pun pulang ke Madinah tanpa persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika terjadi peristiwa terbunuhnya kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, di antara yang terbunuh itu ada orang-orang munafik, temannya mereka, maka mereka pun mengatakan ini, kalau kami punya kendali dalam urusan ini, tentu teman-teman kami tidak terbunuh di sana. Dan ini bentuk dari i'tirad, protes mereka terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla takdir. Bentuk dari protes mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang mereka katakan ini? Apakah benar? Kalau mereka punya kendali sedikit saja, maka teman-teman mereka tidak akan terbunuh di Uhud. Atau kendali seluruhnya itu di tangan Allah. Yang benar bahwa kendali seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun orang-orang munafikun tersebut mereka punya kendali dalam urusan tersebut. Suara mereka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kondisinya seperti itu. Bahwa orang yang telah ditetapkan terbunuh pasti akan terbunuh walaupun dia di atas tempat tidurnya. Nah, maka Allah Azza wa Jalla bantah sangkaan buruknya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala bantah protesnya orang-orang munafik ini. Selanjutnya kata Allah dalam ayat yang sama, kata Allah Jalla wa Ala, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Law kuntum fi buyutikum," andaikan kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian, "la baraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim," pastilah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan padanya kematian, dia akan datang ke tempat di mana di situ dia akan terbunuh. Pasti. Kita tidak punya kendali dalam hal yang seperti ini. Dan ayat ini serupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dengan sabda yang serupa dengan ayat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu." Kalau Allah menghendaki bahwa dia akan mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah akan jadikan dia punya hajat kebutuhan kepada tempat. Kamu di rumah nih. Di mana rumahnya? Pondok gede, misalnya. Allah pengen cabut nyawa kamu di Cililitan. Ada aja keperluan kamu ke sana. Ya mau ketemu teman lah. Ya mau ngambil CD lah. Ya mau nagih utang lah. Ya mau beli apalah. Pergi dia ke sana. "Iza aradallahu qabdu abdin bi ardin ja'alam." Ya, harus begitu untuk kita ini. Jadi musibah yang menimpa alam semesta, terjadinya satu bencana yang menewaskan ratusan korban, kehendak Allah Azza wa Jalla, takdir Allah Azza wa Jalla. Allah kehendaki darinya satu kebaikan, baik itu untuk orang yang wafat sebagai korban atau untuk kita yang hidup untuk kita mengambil pelajaran, atau terbunuhnya kaum muslimin, baik itu di medan jihad atau mereka hanya sebagai korban dari masyarakat sipil seperti yang terjadi di Mesir, seperti yang terjadi di Suriah. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah inginkan dari kebaikan. Apakah kebaikan pada korban itu sendiri atau kepada kita orang-orang yang masih hidup untuk menanggung? Dan apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik di sini? Ini menunjukkan akan tidak adanya keimanan mereka terhadap dan protes mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang kedua berkait dengan pembahasan ini juga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih membawakan ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatih, di mana Allah azza wa jalla berfirman di situ, "Adh-dhannina billahi dhannas-saw 'alaihim dairatus-saw." Allah berbicara di sini tentang orang-orang al-munafiqin, baik itu laki-laki atau perempuan. Allah azza wa jalla mengatakan pada kelengkapan ayatnya, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-saw." Agar Allah mengazab orang-orang munafiqin, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrikin, baik laki-laki maupun perempuan, dari orang-orang yang mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Dhannas-saw, dhannal 'aib. Sangkaan yang menisbatkan aib kepada Allah azza wa jalla. Sangkaan yang menisbatkan pada sangkaan itu suatu aib pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mirip seperti apa yang disebutkan dari ayat yang sebelumnya. Itu dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar dari prasangkanya orang-orang jahil. Hadis yang dimuliakan Allah. Kata Allah azza wa jalla selanjutnya, "Alaihim dairatus saw." Kepada mereka lah bahwa mereka akan diliputi dan dikelilingi dengan as-saw, dengan kejelekan dan keburukan. Ini akibat apa yang diterima dari sikap mereka berburuk sangka kepada Allah. Bahwa orang yang berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla, dia akan diliputi dan dikelilingi dengan kejelekan dan keburukan. Sergap dengannya. Nah, ini kondisi berbeda dengan orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, yaitu menafsirkan tentang dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Kata Ibnu Qayyim, fussir hadha dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahillu, wa fussir bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Prasangka ini, itu prasangka jahiliyah yang disebutkan dalam ayat yang pertama, ditafsirkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memenangkan Rasul. Ini diantara bentuk dhannul jahiliyah. Dan bahwa urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan agamanya, bahwasanya Islam ini, itu akan sirna. Dan bahwasanya orang-orang kafir akan terus berjaya. Dan kebaikan itu akan hilang. Dan keburukan yang akan berkuasa. Ini gak boleh seorang muslim berprasangka seperti ini. Yaitu tanpa dari sikap-sikap kebanyakan kita. Lemah dalam berdakwah jalan Allah subhanahu. Mudah futur ketika berhadapan dengan satu masalah. Mudah untuk mundur dalam menyuarakan al-haq, dalam mendakwahkan kebenaran, menyangka bahwa apa yang diusahakannya itu tidak akan menghasilkan apa-apa, bahwa dakwah yang dijalankannya akan redup dan semakin redup dan hilang di tengah gap gempitanya kesyirikan, kemunafikan, kekufuran dan kemaksiatan. sehingga seorang lemah dalam berdakwah jalan Allah SWT. Ini hasil dari dhannal jahiliyah. Boleh kita memiliki sifat yang seperti ini, berburuk sangka kepada Allah SWT. Mungkin seorang mengatakan saya enggak berburuk sangka. Tapi kalau Anda tidak berburuk sangka, Anda berdakwah ke jalan Allah SWT. Kalau antum tidak berburuk sangka, bergabung dengan kafilah dakwah ke jalan Allah SWT. Oh, sikap masa bodoh, sikap tidak peduli, sikap ikut larut dengan kemaksiatan, dengan kerusakan, kemudian mengatakan bahwa saya tidak berburuk sangka, sikapmu berbeda dengan apa yang kamu ucapkan. Ini nantinya hasil, meskipun tidak diucapkan. Hasil dari buruk sangka meskipun tidak diucapkan. Karena itu ada dalam hati. Udahlah, gak bakalan berhasil. Gitu kan? Udahlah, itu berat. Tak nyampe kita ke situ. Gak mungkin. Susah. Ya? Dakwah itu sulit. Sehingga akhirnya dia pun larut. Walaupun dia tidak bermaksiat, dia juga tidak melakukan dakwah dan tidak melakukan sedikit. Allah Azza wa Jalla ingatkan kita dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu. Takutlah kalian akan satu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Wa fitnah, musibah, bencana itu juga akan menimpa orang-orang yang saleh. Ada yang selamat. Semuanya tidak binasa, tapi ada yang selamat. Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan. Hanya orang-orang yang melakukan perbaikan yang akan Allah SWT. Maka gak boleh kita berbaik berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dakwah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang munafikun ketika itu. Pada peristiwa ketika terbunuhnya dalam jumlah yang banyak para syuhada Uhud, mereka mengucapkan ucapan ini dan mereka menyangka bahwa Muhammad habis. Muhammad urusannya telah usai. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu sirna, tidak akan lagi. Setelah ini Islam akan muncul. Idhannal jahiliyah itu. Prasangka jahiliyah itu. Dan seorang wahid tidak boleh seperti itu. Ya, at-tauhid itu bukan sekedar kamu meninggalkan kesyirikan akbar. Tidak nyembah kuburan. Tidak sujud kepada kuburan. Tidak bertawassul kepada orang-orang mati. Bukan hanya sekedar itu. Dan bukan pula hanya sekedar kau meninggalkan kemaksiatan. Tapi ad-da'wah ila Allah itu bagian dari tauhid. Karena itu bagian dari baik sangka kita kepada Allah bahwa Islam ini akan kembali. Bahwa dakwah ini akan kembali tegak. Dan tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Allah Maha Mampu untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin, tapi harus ada sebab. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan benar-benar memenangkan utusan kami dan juga orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan juga ketika dibangkitkan saksi-saksi. Itu di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salih. Dan telah kami tulis, maksudnya telah kami takdirkan. Ini kitabatun kauniyah. Kitabatun kauniyah. Antum ketahui bahwa kitabah penulisan itu ada dua, ada kitabatun syar'iyyah, ada kitabatun kauniyah. Kitabatun syar'iyyah seperti misalnya diwajibkannya salat, diwajibkannya puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkannya kitabatun syar'iyyah itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Buktinya ada yang puasa, ada yang enggak. Yang enggak puasa. Tapi kalau kitabatun kauniyatun itu wajib wukuh, pasti terjadi. Tapi apakah kita ahlun bidzalik? Apakah kita orangnya yang akan merasakan kejayaan tersebut? Masalah inilah yang gaib bagi kita. Tapi kepastian itu aja. Allah Azza wa Jalla katakan, walaqad katabna fi zabur, dan telah kami tuliskan, kami takdirkan dalam kitab Zabur, min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salih, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Percaya enggak kita? Percaya. Dan orang yang percaya itu berusaha, ayo hadirin. Orang yang percaya itu berusaha. Percaya kita bahwa usaha ini akan berhasil, bahwa perdagangan ini akan memberikan keuntungan. Tapi kita gak juga keluarin modal, gak juga keluar rumah, kita sewa rukonya, gak kita datangkan barangnya, kita bilang percaya. Di rumah sambil berpangku tangan menunggu hasilnya datang. Ini orang gak percaya sebenarnya. Jadi orang yang percaya itu dia berusaha. Jadi harus ada dakwah. Harus ada keinginan. Dan harus seseorang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi tauhid kita, ikhwan yang mulia. Konsekuensi tauhid. Bahwa dakwah ini akan kembali. Berbaik sangka bahwa persatuan Ahlussunnah Ikhwan itu akan terjadi. Bahwa persatuan Ahlussunnah itu akan terwujud. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya berburuk sangka kepada Allah dalam perkara ini adalah disebut dengan dhalal. Masih kata Ibnu Qayyim, qala wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih. Dan juga ditafsirkan arti dari dhanna jahiliyah pada ayat yang pertama. Prasangka jahiliyah itu. Dia juga ditafsirkan dengan tafsiran bahwa apa yang menimpa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, itu bukan dari takdir Allah. Bukan Allah yang menakdirnya. Dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari ucapan mereka yang mengatakan lau kana lana min al-amri syai ma qutilna ahuna. Orang munafikun mengatakan kalaulah kami punya kendali dalam urusan ini sedikit saja, maka tentunya kita tidak akan terbunuh. Kita tidak akan terbunuh. Menganggap bahwa apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih, "Karena min tamam rububiyyatihi 'azza wa jalla an nu'mina bi anna kulla ma jara fil kaun fa innahu bi qada'illahi wa qadarih." Dan di antara kesempurnaan tauhid kita kepada Allah dalam perkara rububiyah adalah kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu pasti terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Wa ta'nu fil asma'i was sifat tadammanahu ta'nu fi af'alihi wa hikmatihi. Dan mencelah nama dan sifat-sifat Allah terkandung di dalamnya celaan kepada perbuatan yang dibijaksanakan Allah. Haitsu dhanna anna Allah ta'ala la yansur rasulahu, seperti keadaan orang yang menyangka bahwa Allah tidak akan memenangkan agamanya, Allah tidak akan memenangkan rasulnya. Ini celaan kepada Allah. Bahwa perpecahan di antara ahlus sunnah ini tidak akan ada habisnya. Bahwa kaum muslimin akan terus menerus dicabik-cabik oleh musuh-musuh Islam, diadu domba. Dan akan terus seperti itu keadaannya. Ini bentuk dari prasangka buruk kepada Allah dan ta'an, celaan kepada Allah yang semuanya. Mungkin yang tidak mengupayakan hal itu, ini bentuk dari celaan itu. Bahwa kita menyangka dengan sangkaan yang buruk itu, ini tidak boleh. Nah, haitsu dhanna anna Allah ta'ala la yansur rasulahu wa sawfa yatma'innu amruh, dan bahwa perkara Islam ini, perkara rasulnya itu pasti akan sirna. Ini prasangka buruk itu. Ini tidak boleh. Qala li'annahu idza dhanna al-insanu hatatan billah, karena apabila ada seorang yang dia berprasangka dengan prasangka ini kepada Allah, fa ma'na dzalika anna irsala rasuli alaihi salatu wasalam abathun wa safa. Maka berarti Allah mengutus rasulnya itu cuma main-main. Boleh kita berprasangka seperti itu kepada Allah? Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu cuma main. Bahwa Allah syariatkan kepada kita jihad itu cuma main-main. Perintahkan kepada kita untuk berperang sehingga seorang terbunuh, menghancurkan orang-orang kafir, meruntuhkan kekuatan al-musyrikin, menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, hilangnya sebagian harta benda, melayangnya jiwa-jiwa. Allah syariatkan itu, kan? Tapi itu semua hanya untuk main-main aja. Kalau kita menyangka bahwa Islam ini akan sirna, bahwa agama ini akan hilang, bahwa sunnah ini akan lenyap dengan banyaknya kebatilan, dengan berkibarnya kekufuran, kefasikan, sangka dengan sangkaan seperti itu. Praktik lapangannya seperti apa? Praktik lapangannya dengan kita tidak berdakwah di dalam Allah SWT. Itu hasil dari buruk sangka yang ada dalam diri kita. Tidak mau ambil-ambil di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pikiran, baik berupa usulan, baik berupa tenaga ataupun harta. Tidak mau ambil andil. Ini bagian dari sikap berburuk sangka kepada Allah, seperti sangkaannya orang-orang jahiliyah. Nah, sangkaan yang seperti ini, ayuhal hadirin dimuliakan Allah, itu pada hakikatnya ta'an, celaan kepada Allah azza wa jalla. Jadi fahami? Menganggap bahwa agama Allah ini akan sirna berarti menganggap Allah utus Muhammad sia-sia. Allah syariatkan jihad itu sia-sia. Allah wajibkan kepada kita beriman dengan Quran, Allah turunkan Quran, kita beriman dengan itu sia-sia. Allah suruh kita berdakwah ke jalan Allah, itu sia-sia. Manusia berjihad hingga dia mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, perintah itu semuanya sia-sia. Celaan kepada Allah azza wajalla. Menisbatkan aib kepada Allah azza wajalla, dan ini naqsun fit tauhid. Bukti akan kurangnya tauhid dalam diri kita. Jadi kalau kita belum masuk gerbong, beli tiket masuk gerbong sekarang. Dalam gerbong dakwah di jalan Allah azza wajalla. Sama-sama kita continue dalam thalabul ilmi. Inilah bagian dari dakwah. Bisa jadi dengan adanya antum, antum seorang di tengah khalayak yang lainnya, itu menambah nilai besarnya syiar al-Islam. Menambah besarnya nilai syiar al-Islam. Sehingga semakin terlihat dakwah dan syiar yang besar dari syiar al-Islam. Maka jangan remehkan. Jangan remehkan hadirnya untuk di majelis taklim. Ayuhal hadirin muliakan Allah. Oh, itu adalah bagian dari kampanye. Kalau kita boleh pinjam istilah itu. Itu adalah bagian dari kampanye itu. Bukankah orang-orang yang melakukan kemaksiatan juga mengkampanyekan kemaksiatan? Ketika seorang melihat bahwa di satu konser musik tampak manusia berbondong-bondong, bagaimana orang juga ingin datang ke sana? Maka keberadaan antum itu punya nilai yang besar di majelis taklim. Yang dimuliakan Allah SWT. Besar nilainya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah kita menganggap remeh perkara yang ma'ruf walau sedikit. Itu bagian dari dakwah. Kalau kita ingin berdakwah jalan Allah, continue dalam pengajian. Dan juga pintu-pintu dakwah yang lain. Tapi ini sumbernya. Di sini pondasinya. Tidak mungkin seorang bisa berdakwah ke jalan Allah, mengajak orang lain tanpa landasan ilmu yang benar. Kalau enggak, nanti dia akan menganggap baik sesuatu yang sebenarnya buruk. Akan runyam perkara. Dan itu adalah andil yang besar dalam dakwah. Balik pada perkataan Syekh Al-Uthaymin rahmatullah alaih, fa ma'na dhalika anna irsala rasulullah alaihi salatu wassalam abadul wasafa. Maka berarti kalau begitu keadaannya, diutusnya para rasul itu adalah sia-sia. Faman fa'idatu min an yursala rasulun. Maka apa faedahnya Allah utus seorang rasul? Wa yu'maru bil qital. Apa faedahnya Allah suruh untuk berperang? Wa itlafil amwal. Menghancurkan sebagian harta-harta dalam berperang. Ada harta-harta yang hilang. Seperti yang kita kenal dalam peperangan-peperangan. Wal anfus, dan melayani jiwa-jiwa. Thumma takunun natijatu. Kemudian setelah itu hasilnya menjadi an yaqmahilla amruhu wa yunsa. Perkara Islam ini menjadi sirna, kemudian dilupakan. Layakkah yang seperti ini dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla? Apa jawabnya, ikhwan ajib? Apa jawabnya? Apakah layak yang seperti ini dan kebijaksanaan Allah yang maha bijak? Allah perintahkan ini semua, kemudian perkaranya akan hilang begitu saja. Islam itu akan dilupakan begitu saja. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pernah berburuk sangka kepada Rabb kita Subhanahu. Qala fa fussira bi inkari al-hikmati wa inkari al-qadari wa inkari an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wa an yudhira ala dini kullihi wa hadha huwa dhannu as-saw alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi surati al-fath. Dan juga ditafsirkan ayat ini. Itu ayat yang pertama. Berbicara tentang dhannul jahiliyah. Prasangkanya orang-orang jahil. Tafsirkan dengan ingkarul hikmah wa ingkarul qadar. Tafsirkan bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan itu tidak ada hikmah di baliknya. Bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi itu adalah di luar takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kemenangan bagi rasulnya, tapi yang terjadi adalah kalah. Allah menginginkan kejayaan pada Islam, tapi yang terjadi adalah kaum muslimin dibunuh di mana-mana. Ya? Bagaimana apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang? Ya, enggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Rabb kita jalla wa ala. Wa in kana yutimma amru rasulihi, dan juga ditafsirkan bahwa apa yang terjadi dari musibah yang menimpa kaum muslimin Uhud ketika itu, bahwa perkara rasulnya tidak akan menjadi sempurna, bahwa dakwah ini tidak akan kembali menjadi jaya bahwa Islam ini tidak akan kembali menjadi menang, bahwa Islam akan sirna dan seterusnya. Itu sangkaan-sangkaan yang seperti itu. Wal yudhirahu ala dini kullihi, dan bahwa kemenangan itu tidak akan tercapai, tidak akan dicapai oleh Islam. Mengingkari itu semua. Bahwa akan menang dan akan berjaya adalah orang-orang kafir. Bahwa akan menang dan akan berjaya adalah Amerika. Yang akan menang dan berjaya adalah orang-orang kufar. Yang akan menang dan berjaya adalah orang-orang Syiah, Rafidhah, Ahlul Bid'ah. Jangan kita berputus asa dalam dakwah di jalan Allah. Lihat apa yang terjadi kemarin, sudah kita singgung di sini berkenaan dengan makamnya Uje. Sekarang apa yang kita singgung di sini terjadi? Ya, sehingga akhirnya makam tersebut dibangun dengan bangunan yang indah. Membaca beritanya kan? Ini musibah. Jangan seorang menjadi putus asa untuk terus berdakwah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan menyangka bahwa Islam itu akan sirna. Wa hadha huwa dhannu as-sawa. Dan inilah bentuk dari prasangka buruk alladzi dhannahu al-munafiqun, yang dahulu dilakukan oleh orang-orang munafikin dan diperbuat oleh orang-orang musyrikin di surat Al-Fath yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fath. Maka ayo hadirin mulia dari Allah. Sebelum kita akhiri apa yang kita kaji di sini, kewajib dari kita untuk kita perbaiki tauhid kita. Bahwa di antara kebaikan tauhid adalah baik sangka kepada Allah. Dan baik sangka kepada Allah itu diikuti dengan amal, berdakwah ke jalan Allah. Amar ma'ruf, ajak orang kepada yang ma'ruf. Amar ma'ruf itu tidak sama dengan dakwah. Dakwah menyampaikan norma, tapi amar ma'ruf ada ajakan kepada orang yang meninggalkan kebaikan untuk dia melawan kebaikan. Ya fulan, amar ma'ruf itu bersentuhan langsung dengan objek. Cegah dari yang mungkar, ada kemungkaran, cegah, jangan kita di. Itu juga bersentuhan langsung dengan objek. Ini beresiko. Ketahuilah kapan seorang menegakkan amar ma'ruf itu kebaikan untuk dia dan juga untuk objek. Dan sikap ini itu bagian dari dhannul hasan, sikap baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti dari kebaikan tauhid yang ada dalam diri kita. Maka semoga aja ini kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.